Dan syirik akbar terjadi pada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang pertama yaitu ta'atil. Ta'atil artinya meniadakan. Meniadakan ciptaan dari penciptanya. Meniadakan makhluk dari khaliknya. Meniadakan yang terbuat dari pembuatnya. Seperti misalkan orang-orang ateis. Mereka meniadakan pencipta. Tidak ada pencipta di atas muka bumi ini. Kemudian bentuk lain daripada syirik akbar di dalam rububiyah adalah meniadakan makhluk, meniadakan pencipta dari makhluknya. Meniadakan pencipta dari makhluknya. Seperti misalkan orang-orang Jahmiyah yang meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah seakan-akan tidak ada. Kemudian yang ketiga, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala disyirikkan melalui rububiyah, yaitu di dalam meniadakan muamalah, hubungan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Seakan-akan tidak ada hubungan antara Allah dengan makhluknya. Dan ini dilakukan oleh kaum wahdatul wujud. Ini dilakukan oleh kaum wahdatul wujud. Kemudian kita sudah pelajari juga bahwasanya mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kapasitas syirik akbar di dalam rububiyah dengan cara menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini seperti syiriknya kaum Nasrani. Dan juga seperti syiriknya kaum Majusi. Dan juga seperti syiriknya kaum Qadariyah. Dan juga seperti syiriknya kaum yang menyatakan bahwa alam semesta, kaum yang menyanggah ataupun mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga syiriknya Fir'aun. Begitu juga syiriknya orang-orang yang percaya bahwa bintang-bintang memberikan pengaruh atau mencipta, mengatur dan berkuasa. Kemudian juga syiriknya orang-orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syiriknya orang-orang yang menyembah kepada matahari. Ini semua contoh-contoh orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan syirik akbar dalam rububiyah dengan cara menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pembagian syirik akbar di dalam rububiyah. Baik syirik akbar disebabkan karena ta'til, yaitu meniadakan, atau syirik akbar disebabkan karena andad, menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membicarakan syirik akbar di dalam asma wa sifat. Dan kita katakan syirik akbar dalam asma wa sifat juga bisa disebabkan dengan dua cara. Yaitu dengan ta'til yang pertama, yaitu seperti kaum Jahmiyah. Mereka meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kaum Jahmiyah, kemudian juga kaum Qaramithah yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik akbar terjadi pada asma wa sifat disebabkan karena sekutu, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan orang-orang yang menetapkan sifat-sifat pencipta pada makhluk, sifat-sifat pencipta pada makhluk, ya, seperti misalkan para peramal, orang-orang yang meyakini bahwasanya ada manusia yang mengetahui hal gaib, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal gaib, menetapkan sifat Allah pada makhluk, menetapkan sifat Allah pada makhluk. Kemudian syirik akbar pada asma wa sifat dengan cara mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, juga dengan cara andad, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat-sifat makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti Yahudi, Yahudi menetapkan sifat makhluk untuk Allah. Sifat makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Nasrani menetapkan sifat makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membicarakan syirik akbar di dalam uluhiyah, di dalam peribadatan. Kita katakan syirik akbar di dalam peribadatan ada disebabkan karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu yang berhak untuk diibadahi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu yang berhak untuk diibadahi. Seperti misalkan keyakinan sebagian orang boleh memberi nama dengan Abdun Nabi atau Abdul Rasul, hambanya Nabi, hambanya Rasul, atau Abdul Husain, hambanya Husain. Ini adalah syirik akbar di dalam peribadatan disebabkan karena meyakini ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Meyakini ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian syirik akbar di dalam uluhiyah, di dalam ibadah, macam yang kedua yaitu memalingkan salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bermacam-macam. Yang pertama, memalingkan doa. Memalingkan doa permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan doa permintaan, doa masalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meminta kepada mayit. Yang ketiga, meminta kepada orang yang gaib. Yang keempat, menjadikan antara seseorang dengan Allah perantara. Menjadikan antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Ini adalah macam yang pertama di dalam syirik rububi, di dalam syirik akbar pada uluhiyah dengan cara memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada macam yang kedua yaitu syirik di dalam doa ibadah. Syirik di dalam doa ibadah. Syirik di dalam doa ibadah ini macam-macam. Yang pertama yaitu syirik di dalam niat, tujuan, maksud. Ya, syirik di dalam niat. Yang kedua yaitu syirik di dalam rasa takut. Rasa takut Yang ketiga, yaitu syirik di dalam rasa cinta. Syirik di dalam rasa cinta. Yang keempat, syirik di dalam rasa harap. Yang kelima, syirik di dalam penyembelihan. Yang keenam, syirik di dalam ibadah-ibadah praktis. Seperti nazar, seperti zakat, sedekah, puasa, haji, tawaf, ya. Ini termasuk daripada syirik-syirik di dalam doa ibadah. Syirik-syirik di dalam doa ibadah. Di sana ada syirik akbar pada uluhiyah dalam bentuk yang ketiga, yaitu syirik di dalam hukum dan ketaatan. Syirik di dalam hukum dan ketaatan. Syirik di dalam hukum dan ketaatan, yaitu contohnya ada beberapa contoh. Seseorang meyakini hukum selain Allah, hukum selain hukum Allah lebih utama dibandingkan hukum Allah. Dua, seseorang meyakini boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Tiga, seseorang membuat hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, seseorang mentaati seorang yang berhukum kepada selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, seseorang mengajak untuk tidak berhukum kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah musyrikun di dalam hukum ketaatan. Hukum dan ketaatan. Kita akan tulis, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mungkin tambahan-tambahan, dan ini juga untuk pengingat. Berarti dalam pembagian hukum syirik akbar ini, sudah ketiga kalinya kita menulis. Tapi tidak mengapa, insyaAllah ada faedahnya. InsyaAllah ada faedahnya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gambar pertama, ini saya tulis ya, gambar pertama. Anwa' asyirk al-akbar. Syirkun, syirkul akbar atau syirkul akbar fi rububiyah. Macam-macam syirik akbar. Syirik akbar dalam rububiyah. Yang kedua, syirkul akbar fil asma was sifat. Syirik akbar dalam asma dan sifat. Yang ketiga, syirkul akbar fil uluhiyah. Syirik akbar dalam uluhiyah. Uluhiyah yaitu ibadah. Rububiyah yaitu kekuasaan. Ini gambar pertama. Ya, ini gambar pertama. Sekarang kita masuk kepada gambar yang ini. Asyirkul akbar fir rububiyah. Saya hapus. Karena ada sebagian kawan-kawan yang sudah mengantarkan bagannya kepada saya, tetapi ada yang terlewat. Makanya agar tidak terlewat lagi. Asyirkul akbar, anwa'u syirkil akbar fir rububiyah. Macam-macam syirik akbar dalam rububiyah. Oke. Sekarang kita katakan yang pertama itu dengan cara apa tadi? Ta'til. Itu dengan cara apa? Ta'til. Meniadakan. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara andad, sekutu. Nah, ini yang lupa kemarin nih, yang menyerahkan kepada saya, dia tidak menulis andad, sekutu. Ta'til ada tiga, yaitu dengan cara meniadakan. Meniadakan ciptaan dari penciptanya. Ini seperti orang ateis atau bahasa Arabnya malahidah, mulahid. Kemudian meniadakan pencipta dari ciptaannya. Ini seperti orang Jahmiyah dan Qaramithah. Meniadakan ciptaan dari penciptanya. Maksudnya orang ateis itu tidak percaya Tuhan. Tidak percaya bahwa ada pencipta. Tidak percaya bahwa ada pencipta. Ini orang ateis. Sedangkan bedanya ini mencipta, meniadakan penciptaan dari ciptaannya. Maksudnya adalah orang Jahmiyah mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di dalam, di luar. Berarti tidak ada pencipta, meniadakan pencipta dari ciptaannya. Jadi seakan-akan ini makhluk berada sendiri dengan tiba-tiba. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu meniadakan hubungan makhluk dengan Allah. Dan ini orang-orang wahdatul wujud. Ini adalah orang-orang wahdatul wujud. Meniadakan hubungan makhluk dengan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang wahdatul wujud sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan yang ketujuh bahwa mereka meyakini Allah dan alam semesta adalah Allah. Gak ada hubungan, gak ada beda antara Allah dengan alam semesta. Dan mereka mempunyai dua cara. Wahdatul wujud itu ada dua cara. Antum ingat yang saya contohkan, kopi susu, ya, menyatu. Kopi dengan susu menyatu. Itu namanya di dalam bahasa agamanya ittihad. Yaitu menyatu. Di sana ada al-hulul. Hulul yaitu menitis. Allah menitis pada Nabi Isa. Itu namanya hulul. Itu namanya apa? Hulul. Dua-dua cara ini dipakai oleh orang-orang wahdatul wujud. Baik. Kemudian di sana ada andad. Andad pada syirik rububiyah, ya, perhatikan di sana ada bermacam-macam contoh dari syirik andad. Seperti yang pertama sini saja. Kaum Nasrani. Pertama, kaum Nasrani. Kaum Nasrani menjadikan sekutu bagi Allah. Ada Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kaum Majusi. Menyatakan bahwa ada Tuhan baik, Tuhan buruk. Tuhan baik, Tuhan buruk. Ini menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaum Qadariyah. Ini juga menjadikan sekutu bagi Allah. Qadariyah berpemahaman apa? Bahwa perbuatan hamba tidak diketahui oleh Allah sampai hamba tersebut berbuat. Karena hambalah yang memiliki kekuatan tanpa Allah. Berarti di sini ada kekuatan Allah, ada kekuatan hamba. Ini kaum Qadariyah. Ini juga berarti menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kaum yang mendebat Nabi Ibrahim. Kaum yang mendebat Nabi Ibrahim yang mengatakan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu inna, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan matahari dari timur, maka datangkanlah matahari dari barat. Kemudian Nabi Ibrahim juga berkata, disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan. Maka kata orang yang mendebat Nabi Ibrahim, ana uhyi wa umiyat. Aku juga bisa menghidupkan. Ini termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya nanti akan saya sebutkan. Ayat berapa? Yang jelas ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Kemudian yang keempat, Fir'aun. Ini Fir'aun, ya, dia yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku rabb kalian yang paling tinggi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal ada sembahan yang berhak disembah selainku. Ini menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yaitu yang berapa? 3, 4, 5, 6. Nah, yang keenam yaitu kaum yang menyembah atau yang meyakini bintang. Bintang yang mendatangkan nasib. Bintang yang mendatangkan keburukan. Bintang yang mendatangkan kesialan. Yang ketujuh, yaitu kaum yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kaum yang menyembah matahari dan semisalnya. Ini macam-macam syirik akbar di dalam rububiyah. Ya, dengan ta'til, kemudian dengan endat. Dan ini gambar yang kedua. Ya. Ini gambar yang kedua. Sekarang kita membahas gambar yang ketiga. Macam-macam syirik akbar di dalam tauhid asma wa sifat. Sama di dalam tauhid asma wa sifat juga bisa dengan ta'til, juga bisa dengan endat. Dengan peniadaan ataupun sekutu. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang anwa' asy-syirk al-akbar fi al-asma' was-sifat. Di dalam asma dan sifat. Baik. Yang pertama ta'til. Seperti kaum Jahmiyah. Ini cuma satu. Ya, seperti kaum Jahmiyah. Yang meniadakan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sana yang sekutu, ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada dengan cara menetapkan sifat Allah untuk makhluk. Menetapkan sifat Allah untuk makhluk. Yang kedua, menetapkan sifat makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menetapkan sifat makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya ingin menambahkan. Ya, perhatikan baik-baik para ikhwah, di sini saya ingin menambahkan. Ada yang terlewat. Sekarang saya ingin menyebutkan berbagai macam contoh. Contoh syirik akbar di dalam asma wa sifat. Contoh syirik akbar di dalam asma wa sifat. Ya. Ini gambar yang ketiga. Sudah azan? Baik, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan. Saya akan menambahkan di sini. Kita katakan tadi bahwa macam-macam syirik akbar di dalam asma wa sifat bisa terjadi dengan ta'til, meniadakan, dan itu seperti kaum Jahmiyah, dan bisa terjadi dengan andad, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ada dua cara, menetapkan sifat Allah untuk makhluk. Ini seperti, nah ini sepertinya yang belum saya sebutkan. Ya, ini kita hapus dulu. Biar mudah. Seperti syiriknya kaum kafir Quraisy. Yang mengatakan ada Lata, Uzza, dan Manat. Lata diambil dari kata-kata ilah. Mereka tetapkan sifat Allah untuk makhluk. Ilah sifat Allah. Mereka letakkan untuk makhluk Lata. Ya. Uzza diambil dari kata-kata ajiz. Nama dan sifat Allah, ajiz. Mereka berikan nama dan sifat Allah ini untuk makhluk Uzza. Kemudian Manat, Mannan. Al-Mannan, Al-Ajiz, Al-Ilah. Mereka letakkan sifat dan nama Allah untuk makhluk. Ya. Yang kedua. Menetapkan sifat makhluk. Untuk siapa? Allah. Ini seperti kaum musyabbihah. Ini kaum musyabbihah, ini kaum mana pulang? Kaum musyabbihah adalah kaum yang menyamakan makhluk dengan Allah. Yang mengatakan tanganku seperti tangan Allah. Penglihatanku seperti pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya kaum musyabbihah yang menyamakan sifat atau nama Allah dengan makhluknya. Yang ketiga, atau masuk ke dalam sini, kaum Afwan, ini mungkin bisa masuk ke sini, kaum yang meyakini ada yang mengetahui hal gaib. Kaum yang meyakini ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah, menetapkan sifat Allah untuk makhluk. Kaum yang meyakini ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum yang meyakini mengetahui akan hal gaib selain Allah ini ada bermacam-macam. Ya, ini sini. Kaum yang mengetahui akan hal gaib selain Allah ada bermacam-macam. Seperti kaum Rafidhah atau ekstrim Sufi yang meyakini bahwa wali-wali, nabi-nabi, imam-imam mengetahui akan hal gaib. Kemudian yang kedua, dukun, tukang ramal. Ini termasuk daripada kaum yang meyakini ada yang mengetahui hal gaib selain Allah, yaitu si dukun dan si tukang ramal. Kemudian di sini yaitu dukun dan tukang ramal ada dua macam. Dukun tukang ramal kejadian yang telah lalu. Motor hilang, mobil hilang, anak hilang, bini hilang, rumah hilang. Dukun atau tukang ramal yang mengetahui kejadian yang telah lalu. Di sini ada dukun tukang ramal yang akan datang. Maksudnya mengetahui hal yang akan datang. Kemudian yang keempat, yang disebut dengan al-munajjim. Munajjim adalah orang-orang yang membaca sesuatu dengan perantara, seperti membaca garis tangan, membaca banyak bulu hidung, membaca di pasir, membaca pada air, membaca pada bintang, membaca macam-macam. Ini namanya munajjim, tukang tanjim. Ya. Nah, jadi insyaallah jelas ya tulisan ulun ya. Menetapkan sifat Allah untuk makhluk. Seperti syirik kaum kafir Quraisy, Lata, Uzza, Manat. Ya. Atau kaum yang meyakini ini kan menetapkan sifat Allah untuk makhluk. Hal gaib sifat Allah diberikan kepada makhluk. Paham ini maksudnya? Menetap kaum yang meyakini ada yang mengetahui hal gaib selain Allah. Seperti kaum Rafidhah dan ekstrim Sufi. Ya. Kemudian dukun atau tukang ramal yang mengaku mengetahui kejadian yang telah lalu. Atau dukun tukang ramal yang mengaku mengetahui kejadian yang akan datang. Nah, ini sebentar lagi pilpres. Siapa yang ditakuni menjawab, maka berarti dukun. Tukang ramal. Ya. Apapun statusnya. Mau ustadz, kiai, tuan guru, habib. Kalau menjawab yang akan datang, tukang ramal. Ustadz, ulun hendak berumah di higa Masjid Imam Syafi'i. Bagus kada? Mun ustadznya menjawab, kada bagus. Kenapa? Karena hibak sudah. Ini dukun yang mengetahui, mengaku mengetahui yang akan datang. Suatu saat saya pernah dibawa oleh seseorang ke tuan guru. Kemudian ditakuni. Tuan guru ini menakut, ditakuni. Guru, apabila ulun naik haji, pinanya tahun esok kalau. Itu kang ramal. Meskipun predikatnya, tuan guru. Apapun namanya, ahli kasyaf kah? Ya, tukang ramal. Karena mengetahui akan hal gaib yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-munajjim, munajjim yang membaca pada angka, pada bintang, pada daun, pada. Ya. Kemudian di sana ada yang kedua, menetapkan sifat makhluk untuk Allah. Sifat makhluk seperti tangan berjalan, turun, melihat, mendengar, sifat makhluk. Dia katakan, tangan saya seperti tangan Allah. Penglihatan saya, pendengaran saya seperti pendengaran Allah. Nah, ini namanya musyabbihah. Nah, ini adalah contoh atau macam-macam syirik akbar dalam asma wa sifat. Ini gambar yang ketiga. Baik, kita masuk kepada gambar yang keempat. Yaitu contoh-contoh atau macam-macam lebih tepatnya, macam-macam syirik akbar di dalam apa? Uluhiyah. Di sini yang ada tambahan agak lumayan banyak karena kemarin waktunya mepet, akhirnya saya tergesa-gesa, akhirnya ketinggalan. Perhatikan anwa' asyirk al-akbar fil uluhiyah. Dan pembagian ini paling utama dibandingkan yang keberapa? Yang keempat ya. Dibandingkan gambar yang 1, 2, 3. Macam-macam syirik akbar dalam uluhiyah. Uluhiyah apa? Ibadah. Nah, perhatikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang macam-macam syirik uluhiyah akbar di dalam uluhiyah. Kita bagi syirik akbar dalam uluhiyah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, meyakini ada sekutu dalam ibadah untuk Allah. Ada sekutu untuk Allah dalam ibadah. Ya. Yang kedua, syirik akbar dalam uluhiyah adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. meyakini ada sekutu dalam ibadah, ada sekutu untuk Allah dalam ibadah, ada sekutu untuk Allah dalam ibadah. Seperti seorang yang menghambakan diri kepada Nabi, menghambakan diri kepada Husain, menghambakan diri kepada wali. Seperti misalkan sebuah nama Abdun Nabi. Ini berarti budaknya Nabi. Dan ada manusia yang bernama seperti ini. Ini gak boleh. Syirikan. Abdur Rasul. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abdul Husain. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian Abdul Wali ataupun Abdul Ghauts. Abdul apa ya? Menunjukkan kepada dia berhamba kepada wali yang dari makhluk. Ini tidak diperbolehkan. Meyakini ada sekutu untuk Allah dalam ibadah. Baik. Nah, di sini yang banyak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh memalingkan ibadah kepada selain Allah, misalkan di dalam doa. Ya, doa. Jadi ibadah dibagi menjadi dua. Perhatikan di sini. Ibadah dibagi menjadi dua. Doa, masalah. Atau permintaan. Maka, apabila ada orang minta kepada selain Allah, syirik akbar di dalam uluhiyah. Yang kedua, doa. Doa ibadah. Nah, nanti ini banyak contohnya. Taib. Doa permintaan tidak boleh diberikan kepada makhluk. Baik hidup atau mati. Untuk sesuatu yang tidak disanggupi. Untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali Allah, kecuali oleh Allah. Makhluknya baik laki-laki, perempuan, hidup atau mati, kalau permintaan tersebut tidak disanggupi kecuali oleh Allah, maka meminta kepada makhluk pada saat itu adalah kesyirikan. Yang kedua, minta kepada makhluk yang sudah mati. Yang ketiga, minta kepada makhluk yang gaib. Ini termasuk daripada kesyirikan. Yang keempat, menjadikan apa? Perantara. Antara Allah dengan makhluk. Menjadikan perantara antara Allah dengan makhluk. Antara Allah dengan makhluk. Nah, ini semua adalah kesyirikan. Menjadikan makhluk, ya, memintai kepada makhluk, berdoa kepada makhluk untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Berdoa kepada makhluk mati, berdoa kepada makhluk yang gaib, menjadikan makhluk sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang doa ibadah. Doa ibadah macam-macamnya adalah yang pertama niat. Kemudian yang kedua apa? Rasa harap. Harap. Yang ketiga rasa takut. Yang keempat rasa cinta. Yang kelima segala jenis ibadah apa? Praktis. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh, nazar. Apabila apabila ibadah-ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Maka ini adalah kesyirikan. Di sana ada jenis syirik akbar dalam uluhiyah yang ketiga. Kita tulis di sini. Yaitu ini yang terlewat pada pertemuan sebelumnya. Yaitu syirik dalam hukum dan ketaatan. Syirik dalam hukum dan ketaatan. Sekarang syirik di dalam ketaatan. Yang pertama adalah meyakini hukum selain Allah lebih baik. Yang kedua, meyakini hukum selain Allah ini apa? Hukum selain Allah lebih baik. Yang kedua, meyakini hukum selain Allah boleh dikerjakan. Yang ketiga, meletakkan undang-undang yang menyelisihi hukum Allah. Yang kelima yaitu atau yang keempat ya. Yang keempat mentaati. Yang berhukum kepada selain Allah. Yang kelima, yaitu mengajak, berhukum kepada selain Allah. Nah, ini yang pada pertemuan sebelumnya kita belum membahasnya. Inilah macam-macam syirik akbar di dalam uluhiyah. Ya, saya ulangi, perhatikan baik-baik. Yang pertama, meyakini ada sekutu untuk Allah dalam ibadah. Jadi, ada sekutu yang boleh diberikan peribadatan penghambaan kepada selain Allah. Seperti orang yang bernama Abdun Nabi, menghambakan diri kepada Nabi, Abdul Rasul, Abdul Husain, ya, atau Amatu Fatimah, budaknya Fatimah. Ini tidak diperbolehkan. Menghambakan diri kepada makhluk. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, di sini. Macam syirik akbar di dalam uluhiyah, dalam ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ibadah ada dua macam. Doa masalah, doa ibadah. Doa masalah yaitu orang minta. Minta rezeki, minta anak, minta harta, minta istri, minta rumah, minta-minta. Ya, permintaan. Maka di sini tidak boleh berdoa kepada makhluk. Siapa yang berdoa kepada makhluk dalam perkara tidak disanggupi kecuali oleh Allah permintaannya, maka tidak diperbolehkan. Baik makhluk itu masih hidup, ada di hadapan kita, mampu dia berdoa. Cuma masalahnya kita minta kepadanya untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini tidak diperbolehkan. Misalkan saya katakan, Mas Farhan, tolong berikan kepada saya anak. Enggak bisa. Wahai Fulan, saya meminta kepadamu rezeki. Ini tidak bisa. Saya minta kepadamu kesembuhan. Ini tidak bisa. Meskipun ada orang di hadapannya, masih hidup. Tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, makhluk yang sudah mati. Minta kepada makhluk yang sudah mati, syirik akbar di dalam uluhiyah. Karena yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Mati, dia di alam barzakh. Berbeda dengan alam dunia. Kemudian makhluk yang gaib, yang tidak ada. Minta kepada makhluk gaib. Minta kepada makhluk yang diyakini ada seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir, yang benar itu namanya Khidir, bukan Haidir. Haidir itu teman TK ulun. Atau kaum Syiar Rafidhah minta kepada Imam Mahdi mereka yang bersembunyi 1200 tahun kata mereka sampai sekarang belum keluar, makhluk gaib. Ya. Atau menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Ada perantara yang menyampaikan hajatnya. Ini doa masalah adalah syirik akbar di dalam ibadah. Di sana ada doa ibadah. Doa ibadah yaitu semua ibadah yang kita lakukan. Seperti niat. Kalau niatannya untuk dunia, niatannya untuk manusia, maka ini syirik akbar. Beribadah tapi niatannya sholat untuk dunia, syirik akbar. Sholat untuk atau karena ada pimpinan, syirik akbar. Niatannya karena ada pimpinan. Syirik akbar. Kemudian di sana ada rasa harap. Syirik akbar di dalam doa ibadah yaitu rasa harap. Berharap kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Cinta kepada selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan segala macam bentuk ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, menyembelih. Ya. Jika ditujukan kepada selain Allah, dipalingkan kepada selain Allah, maka ini syirik akbar di dalam uluhiyah. Yang ketiga, yaitu syirik akbar di dalam hukum dan ketaatan. Taat kepada hukum selain Allah dan meyakini hukum selain Allah, selain hukum Allah maksudnya, adalah lebih baik. Hukum selain hukum Allah lebih baik. Hukum selain hukum Allah boleh dikerjakan? Enggak boleh. Misalkan riba, hukum selain hukum Allah. Dia mengatakan riba lebih baik daripada tidak riba. Ini syirik dalam ketaatan. Dia mengatakan riba lebih baik dari apa? Boleh saja dikerjakan. Ini berarti membolehkan apa yang Allah haramkan. Ini syirik akbar di dalam uluhiyah, di dalam ketaatan. Meletakkan undang-undang yang menyelisih hukum Allah. Ya, seperti misalkan perzinahan. Meletakkan perzinahan boleh. Meletakkan undang-undang LGBT boleh. Dengan batasan-batasan tetap saja tidak boleh. Meletakkan undang-undang minuman keras boleh dengan batasan-batasan tetap saja. Meletakkan undang-undang prostitusi boleh kalau di atas jam 1 malam. Ini syirik akbar. Ya. Yang selanjutnya, mentaati yang berhukum kepada selain Allah. Kalau seandainya ada seorang ustadz mengatakan, wahai muridku, mencurilah. Seperti kaum Yahudi Nasrani, taat kepada rahibnya dan pendetanya. Kaum Yahudi dan Nasrani, Bani Israel secara umum, mereka taat kepada pendeta dan rahibnya. Mengharamkan onta, mengharamkan kambing, menghalalkan babi, menghalalkan minuman keras. Ini mentaati yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala, selain hukum Allah. Ya. Yang selanjutnya, mengajak berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengajak berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gambar yang keempat. Sekarang kita masuk, ya. Pokoknya pian belikan malam ini jam 10, enggak tahu urusan. Ulun uyuh sudah menulis. Kita masuk kepada syirik asghar. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya sebutkan pengertian-pengertian kemudian syirik asghar itu apa, maka saya ingin membagi syirik asghar dulu. Syirik asghar dibagi menjadi tiga. Syirik asghar di dalam ucapan, syirik asghar di dalam perbuatan, dan syirik asghar di dalam niat. Ya. Syirik asghar di dalam ucapan dan syirik asghar di dalam ucapan, perbuatan dan niat. Macam-macam syirik asghar, perbuatan atau fi'liyah, kemudian qawliyah, kemudian qalbiyah. Perbuatan, ucapan, dan hati. Perbuatan, ini pembagiannya mudah, maka saya ambil malam ini. Perbuatan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita di sini dulu qalbiyah. Yang pertama riya. Yang kedua ingin dunia. Yang ketiga bersandar kepada sebab. Yang keempat tatoyur. Kemudian yang ucapan, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua yaitu bahasanya mungkin menyandingkan, menyandingkan Allah dengan makhluk. Yang ketiga meminta hujan dengan bintang. Kemudian selanjutnya sekarang dengan perbuatan. Mendatangi dukun, memakai jimat, meruqyah dengan jin. Taib. Perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan secukupnya untuk syirik asghar. Syirik asghar macam-macamnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kesyirikan asghar terjadi pada ucapan. Yang kedua, kesyirikan asghar terjadi pada perbuatan. Yang ketiga, kesyirikan asghar terjadi pada hati dan niat. Pada perbuatan, seperti memakai jimat dengan segala macam bentuknya, jimat apapun. Entah itu wasituha, cincin berajah, atau tempurung kelapa berajah diisi air seminggu diminum malam Jumat, pasti kada bisa mengaji. Atau apapun. Termasuk di dalamnya Al-Quran yang sudah dicampur dengan tulisan-tulisan lain. Kemudian dilipat-lipat, kemudian dijahit dengan benang hitam. Ini termasuk di dalamnya kesyirikan asghar. Kalau dilihat dari perbuatan. Kemudian kesyirikan asghar yang kedua, yaitu meruqyah melalui perantara jin. Meruqyah dengan minta bantuan dengan jin. Atau meruqyah dengan bacaan-bacaan yang belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu syirik asghar melalui perbuatan. Melalui ucapan seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah. Terusnya apa lagi tadi? Menyandingkan Allah dengan makhluk. Seperti misalkan, ini semua gara-gara Allah dan engkau. Menyandingkan Allah dan engkau. Coba kadada ikam. Ya, ini sama. Bisa aku tadi mati. Namanya menyandingkan Allah dengan makhluknya. Kemudian yang dengan niat atau dengan hati, yaitu riya ataupun keinginan dunia. Kemudian setelah itu apa lagi? Bersandar kepada sebab dan semisal yang tertulis di dalam apa yang disebutkan itu. Insyaallah kita akan bahas penjelasan tentang syirik asgharnya, pengertiannya, kemudian juga hukumnya, dan pengertiannya panjang. Untuk syirik asghar pengertiannya panjang karena banyak perkataan para ulama dan mereka berbeda pendapat tentang apa itu syirik asghar. Apa itu syirik asghar? Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas insyaallah taala. Pertemuan yang akan datang malam berapa? Ya, mungkin bulan depan kita akan bahas karena Kamis, malam Kamis depan saya libur karena ada safar mendadak. Ya, maka mungkin pada malam Kamis, dua Kamis yang akan datang, bulan depan insyaallah taala kita akan lanjutkan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana dengan sebuah pendapat yang disebutkan dalam buku-buku akidah yang masyhur di kalangan masyarakat bahwa untuk meyakini adanya Allah cukup melihat ciptaannya. Dengan melihat ciptaannya, apa ini disebut syirik? Maka jawabannya di sini tafsil. Lihat pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya baik-baik. Sebagian orang mengatakan bahwa jika ingin meyakini adanya Allah maka lihatlah ciptaannya. Jika dipahami dengan benar, maka benar. Jika dipahami dengan salah, maka salah. Karena ada yang mengatakan begini. Awwaluddin ma'rifatullah. Yang artinya, pertama dalam agama adalah mengenal Allah. Dan cara untuk mengenal Allah adalah melihat kepada makhluk-makhluknya. Kalau seandainya dipahami dengan gaya-gaya wahdatul wujud, maka keliru. Kalau ingin mengenal Allah, maka lihatlah makhluk-makhluknya. Itulah Allah, Allah, Allah. Ini salah. Dan keliru. Tapi kalau seandainya yang dimaksud, kalau ingin mengenal Allah, lihatlah makhluk-makhluknya. Makhluk-makhluk ini tercipta tidak mungkin ada penciptanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat 35. Dan ayat ini masuk ke dalam hati seorang sahabat sampai bergetar hatinya. Dan beliau mengatakan, "Wa dzalika awwalu ma waqara al-iman fi qalbi." Itulah pertama kali iman masuk ke dalam hatiku ketika mendengar surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Gak mungkin ini ada tanpa ada penciptanya. Gak mungkin ada manusia tanpa ada penciptanya. Gak mungkin ada masjid Imam Syafi'i tanpa ada penciptanya. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Atau mungkin masjid Imam Syafi'i bangun sorongan. Ada batisnya, ada matanya, ada tangannya. Gak mungkin. Nah, kalau seandainya yang dimaksud itu adalah melihat kepada makhluknya, yaitu melihat kepada makhluknya kekuasaan-kekuasaan Allah, maka pada saat itu bukan kesyirikan. Maka kita katakan pernyataan itu ada tafsir, ada perinciannya. Kalau seandainya yang dimaksud adalah wahdatul wujud, maka ini kesyirikan. Kalau Anda ingin melihat Allah, lihatlah kepada makhluknya. Maka itulah Allah. Ini tidak benar. Kalau Anda ingin melihat Allah, lihatlah kepada makhluknya, yaitu Allah berkuasa menciptakan makhluk tersebut. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk syirik beribadah kepada Allah dan di samping itu berharap kepada juga dunia, kehidupan dunia? Ini saya akan bahas nanti ketika kita membahas tentang macam kesyirikan asghar disebabkan niat atau pada niat. Dan salah satu niat syirik adalah menginginkan dunia. Di sana ada pembagiannya nanti. Saya kasih bocorannya. Pembagiannya adalah di antaranya, apabila niat asalnya, dasarnya, murni hanya untuk dunia, tidak ada niatan ibadah kepada Allah sama sekali, maka ini syirik akbar. Mengeluarkan orang dari Islam. Baik, satu. Yang kedua, apabila ada niatan asalnya untuk Allah, lalu datang niatan untuk dunia, maka di sini yang terjadi nanti tarik ulur. Apabila dia membiarkan itu datang niat itu untuk dunia, mengalahkan niatnya untuk Allah, maka batal pahala ibadahnya tersebut. Tetapi apabila dia lawan, maka pada saat itu dia tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Nah, ini beberapa kisi-kisi tentang beramal ingin dunia. Beramal ingin dunia. Apakah dengan mempercayai adanya karomah, seseorang bisa termasuk syirik? Contohnya karomah yang bisa mengetahui bala akan turun. Jazakallahu khairan. Maka karomah, kita mempercayai adanya karomah. Karomah pengertiannya adalah amrun khariqun lil 'adah yujrihi Allah Ta'ala ala yadi ibadihi salihin. Perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang saleh. Lihat, bukan hambanya yang mendatangkan. Yang mendatangkan siapa? Allah. Perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang saleh. Makanya bukan karomah yang bisa mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Bukan. Dia sendiri tidak tahu itu karomah. Ya. Bukan karomah ilmu kebal. Kenapa? Karena itu ilmu yang dipelajari melalui syaitan. Bukan karomah. Karena itu mendatangkan sesuatu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau tidak kebal. Peperangan Uhud. Beliau terluka. Bahkan penutup kepala perang beliau masuk ke dalam wajnah. Wajnah itu ini. Pipi beliau. Nah, apakah termasuk karamah? Orang yang mengetahui akan hal gaib, maka jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Peniadaan kemudian setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat 26. Alimul ghaibi wasyahadah fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, yang nampak ataupun Allah mengetahui, maha mengetahui hal gaib dan maha mengetahui yang nampak. Dan Allah tidak memperlihatkan hal gaibnya kepada seorang pun. Illa manirtada min rasul. Kecuali yang Allah relai dari para rasul, dari seorang rasul. Jadi rasul pun, Nabi Muhammad SAW, diberitahukan oleh Allah. Pada asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka kita katakan bukan karamah orang yang mengetahui akan hal gaib yang akan datang seperti bala yang akan turun. Ini bukan karamah. Ini adalah menyekutukan diri dengan Allah. Mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Terutama bala yang akan turun. Kemudian ada yang berkata, kejadian Ustaz, bujur. Sesuai dengan yang diprediksinya. Maka jawabannya sama saja. Keyakinan kita tidak akan goyah bahwa dia tukang ramal. Kenapa? Karena yang meramal. Jadi urusannya ini pada ramalannya. Ramalannya benar atau tidak bukan urusan. Yang menjadi pembicaranya ini adalah apa? Meramalnya. Entah nanti ramalannya itu benar atau tidak, itu bukan urusan nanti itu. Yang penting dia meramal. Mengaku mengetahui akan hal gaib. Baik yang telah lalu atau yang akan datang. Maka ini tidak benar. Ya, pada ikhwan, dan itu bukan karamah sama sekali. Jangankan dia, Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui akan hal gaib. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Kalau seandainya aku mengetahui akan hal gaib, maka niscaya aku akan memperbanyak dari kebaikan. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 188. Dan tidak akan menimpa kepadaku keburukan. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui Aisyah radhiyallahu anha berzina atau tidak, kecuali setelah diberitahukan oleh Allah. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui cincin Aisyah ada di mana ketika beliau bersafar bersama Aisyah, dan itu yang menyebabkan beliau dan pasukannya terlambat. Buktinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kalau beliau terdesak di peperangan Uhud. Buktinya beliau terluka di perang Uhud. Kalau Nabi Muhammad SAW mengetahui yang gaib, maka beliau tidak akan pergi ke Taif. Padahal di Taif beliau mendapatkan lemparan dari anak kecil dan budak-budak. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi kita bolehlah menghormati orang yang saleh, yang kita anggap saleh, ustaz, kiai, tuan guru, habib, boleh. Tidak terlarang. Tapi meletakkannya sejajar dengan hak Allah, sifat Allah, kuasa Allah, maka ini termasuk kesyirikan. Dan ini adalah penyebabnya ghulu, terlalu berlebih-lebihan. Bolehkah menamai makhluk dengan nama-nama Allah tanpa ditambah Abdul, misal Rahman, Aulia Rahman. Kalau Rahman saja tidak boleh, karena itu nama khusus milik Allah. Kalau Rahim masih boleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah sifat beliau atau nama beliau adalah Rahim. Dalam surah At-Taubah di ayat yang terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau ayat surah At-Taubah ayat sebelum terakhir. Telah datang rasul dari diri kalian, yaitu maksudnya dari manusia. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau sangat berat, merasa berat terhadap apa yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, dan sangat gigih untuk kebaikan kalian, wahai kaum mukminin. Bil mukminina raufun rahim. Terhadap orang-orang beriman sangat lembut dan penyayang, rahim. Boleh. Kalau rahim saja boleh. Tetapi kalau Rahman, maka ini tidak boleh bernama Rahman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu. Maka kalau cuma Rahman, ya, maka tidak diperbolehkan. Kalau awalnya Rahman, kalau Auliaur Rahman, maka ini boleh karena diawali bukan dengan Rahmannya. Paham maksud saya? Kalau Rahman saja atau Rahman kemudian setelahnya apa, ini tidak diperbolehkan. Seperti misalkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada seorang yang mengaku Tuhan berada di negeri Yamamah, di daerah Yamamah. Dia menamai dirinya Rahmanul Yamamah. Diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq karena murtad, mengaku Tuhan. Kalau di depannya Rahman tidak boleh, tapi kalau di belakangnya seperti Aulia Rahman maka tidak mengapa. Abdul Rahman tidak mengapa, karena di depannya ada kata sebelum Rahman. Ya, Faizur Rahman tidak mengapa. Paham ini para ikhwah? Wallahu a'lam. Meyakini adanya kepuhunan, apakah termasuk kesyirikan? Syirik apa? Begini para ikhwah, sebenarnya ketika kita tadi tulis beberapa kali, 3 pertemuan bahkan, itu fungsinya adalah jangan sampai ada yang bertanya setiap contoh kesyirikan, karena dia sudah mengetahui pengertiannya. Nanti lama-lama setiap dari orang, Ustadz ini syirikkah? Kepuhunan syirikkah? Ba'ayun maulid syirikkah? Ini syirikkah? Ini syirikkah? Maka saya tidak perlu ditanyakan seperti itu seluruhnya. Karena kita sudah tahu apa? Pengertiannya. Pengertian kesyirikan itu apa? Ya. Jadi saya tidak terlalu takjub dengan pertanyaan yang menyebutkan sebuah contoh. Itu menunjukkan bahwasanya yang mendengar kajian ini belum begitu faham tentang apa pengertian kesyirikan. Karena kalau seandainya dia faham apa pengertian kesyirikan, maka tidak akan bertanya contoh dengan begitu banyak, kecuali contoh yang sangat sulit. Paham ya? Nanti akan bertanya, Ustadz, itu acara di televisi kurma meramal, apakah itu kesyirikan? Ustadz, itu acara televisi ini, apakah kesyirikan? Saya tidak perlu ditanya dengan contoh-contoh. Kenapa? Karena antum sudah bisa mendefinisikan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Baik di dalam rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat. Tapi karena ditanya, ya kita jawab. Kepuhunan apa? Apa pengertian kepuhunan? Fahmus su'al nisful jawab. Memahami pertanyaan itu setengah dari jawaban. Apa kepuhunan? Meyakini bahwa ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Misalkan hendak makan kada jadi, langsung tulak begawi. Akhirnya di tengah jalan tabrakan, kepuhunan. Ya. Hendak nikah kaja jadi. Tadi malam ditolak. Esok paginya tabrakan, kepuhunan. Kepuhunan bini ngaranya ini. Maka para ikhwah letakkan bahwa ketika kita mengakui, memahami maksud saya, kesyirikan adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Kepuhunan tadi menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan selain Allah dalam hal ini yang dipuhunkan. Ya. Disamakan dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah, apa itu? Yaitu pemberi mudarat ataupun menahan kebaikan. Ini khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kesyirikan. Tapi sekali lagi pertanyaan seperti ini, saya tidak terlalu ingin ditanyakan. Karena kita sudah menjelaskan tentang kesyirikan begitu panjang lebar. Yaitu pengertian kesyirikan. Bagaimana dengan pekerjaan seseorang yang bertugas sebagai analis, memprediksi angka kemiskinan, memprediksi jumlah penduduk, dan sebagainya. Dengan cara yang ilmiah. Di dalam pertanyaannya ada jawabannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.